Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Masa pendaftaran secara gratis melalui website program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan sudah semakin dekat akan ditutup. Terlihat begitu antusiasnya para pendengar, mengajak dan menyerukan untuk bisa ikut andil dalam program tersebut. Bahkan banyak beberapa pihak sekolah ikut mensupport program workshop tersebut seperti yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMP Islam Terpadu Al-Khairiyah Cibingbin mendukung penuh dengan diadakannya program workshop yang diselenggarakan oleh Radio Kekuningan. Oleh karena itu, segera daftarkan karena sudah banyak para pendaftar. Ingat, kuota terbatas dan tanpa biaya sepeser pun. Program ini diselenggarakan untuk membangun para pemuda agar mereka berperan aktif dalam dunia multimedia yang pada zaman ini sangat banyak sekali manfaatnya, baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transportasi, khususnya untuk menambah pahala, yaitu di bidang dakwah. Ikuti dan ikutilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Mari sahabat terus ajak generasi muda agar ikut program mulia bersama kami Radio Kekuningan. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.